Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang poin ke-10. Miras auladil um. Qala Syekh Muhammad Nasrul Thamin rahimahullahu taala, mirasu auladil um, warisan untuk anak-anak ibu. Auladul um humul ikhwah wal akhawat minal um. Mereka adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan si mayit dari pihak ibu, yang punya hubungan dengan si mayit, ya seibu dengan si mayit. Beda ayah. Ini seibu aja tidak seayah. Saudara seibu. Bagi laki-laki atau perempuan. Al-ikhwah wal-akhwat minu'um. Mereka mendapat waris dengan syarat tidak ada farah waris bagi laki-laki atau perempuan, dan tidak ada usul yang laki-laki. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wala yarithuna ma'a wujudi ahli warithin minal furu'. Al-ikhwah dan akhwat minal um tidak akan mendapat warisan kalau ada seorang dari pewaris furu, entah itu ibn atau ibnu ibn atau bintu ibn atau ke bawah. Atau zakarun zakarin warithin min usul, atau ada laki-laki dari pewaris dari usul. Iya. Ayahnya Abul Majid atau kakeknya Abul Ab dan seterusnya. Adapun kalau yang ada adalah ibu, iya, maka dia tetap dapat waris. Nah, ini satu di antara beberapa hukum yang membedakan antara ikhwah, akhwat min um dengan yang lainnya. Nah, yang pertama di antara ini, apa itu? Kalau pewaris yang lain, ya, kalau seandainya perantara dia ada, mereka mahjub. Umul um misalnya, saudara, itu bawa aja cucu, ibnul ibn, dia punya hubungan dengan semayit karena ayahnya. Selama ayahnya ada, maka anaknya gak dapat, karena perantara dia dengan mayit ada ayahnya. Iya, kakek si mayit misalnya, selama bapaknya masih ada, maka si kakek gak dapat. Iya, karena perantara dia dengan si mayit, si ayah masih ada. Nenek misalnya, si nenek selama ibunya si mayit masih ada, gak dapat, karena perantara dia punya hubungan si mayit melalui ibu. Ibunya masih ada, maka si nenek gak dapat. Tapi ini akhwat lu'um punya hubungan kepada si mayit melalui ibu. Iya, mereka dekatnya punya hubungan dengan si mayit melalui ibu. Walaupun ibunya masih ada, tetap mereka dapat. Ini perbedaannya. Yang pertama. Yang kedua. dulu kita ketika bahas masalah usul furu, iya, kita dapati kalau laki-laki adla bil unsa itu enggak dapat. Laki-laki yang punya hubungan sekeberasan mayit dengan sebab wanita itu enggak dapat. Kakek dari ibu enggak dapat karena ada dia dengan si mayit, ada ibu. Anak laki-laki dari putri, iya, kan ada bitunsa. Tapi ini dalam bab ini mirasu milad ahdulaum, walaupun dia anak laki-laki itu, saya ulangi, saudara laki-laki itu hubungannya dengan si mayit melalui ibu, tetap dia dapat. Ini diantara khususnya kedua. Ya, kata rahimahullahu ta'ala, auladul um dapat waris dengan syarat yang pertama tidak ada seorang dari furu. Yang kedua, tidak ada seorang laki-laki dari usul. Artinya kalau ibu masih ada enggak masalah, masih bisa, tidak menghalanginya. Yang berikutnya, wa mirasuhum bil fard lil wahid minhum sudus. Wa isnain fa akthar asrus bisawiyah. La yaftudu zakaruhum mal unthahum. Warisan mereka itu kalau seorang 1/6. Kalau dua orang atau lebih 2/3. Saya ulangi, 1/3. 1/3 sama rata, tidak ada keutamanya laki-laki atas perempuan. Nah, ini kekhususan yang berikutnya. Perbedaan di antara perbedaan hukum miras pada dulu um. Apa itu? Yaitu laki-laki dengan perempuannya dibagi rata. Tidak berlaku ditetapkan mislu hadirun sayai. Ini diantara kehususan yang berikutnya. Warisan auladul um, ketika mereka dua orang atau lebih ada laki-laki dan perempuan, maka dibagi rata. Tidak ada laki-laki dapat dua kali lipat dari perempuan. Ini khusus pada aulad arum. Yang keempat juga yang membedakan dengan pembahasan kita kemarin adalah laki-lakinya tidak menjadi taksib bagi wanitanya. Kemarin kalau al-ukhtu syaqiqah bisa menjadi mendapatkan taksib bil ghair bersama al-akh syaqiq. Demikian juga al-ukhtu lil-ab, saudari seayah, bisa juga mendapatkan ta'asib bil-ghair ketika ada al-akh li'ab. Iya, tapi ini al-ukhtu li'um tidak mendapatkan ta'asib bil-ghair dengan adanya al-akh li'um. Ini perbedaannya. Itu beberapa perbedaan khusus yang membedakan antara miras auladul-um. Yang pertama, mereka tetap mendapat warisan walaupun man adlau bihi mujud. Walaupun orang yang menjadi perantara mereka masih hidup. Walaupun ibunya masih ada. Yang menghubungkan dia dengan si mayit masih ada. Tetap. Dapat waris tidak terhalang dengan keberadaan ibu. Yang kedua, laki-lakinya tetap dapat warisan. Walaupun laki-laki tersebut punya hubungan dengan si mayit melalui wanita. Iya. Yang ketiga, waladul um itu laki-laki dan perempuannya ketika mereka ada dua orang atau lebih mendapatkan waris, maka dibagi rata. bisawiyah, tidak ada lidzakar mithlu hadzal unsay, tidak ada dua kali lipat laki untuk perempuan, enggak ada. Yang keempat, perempuannya tidak bisa mendapat ta'sib bil ghair dengan keberadaan akh di um. Ini beberapa khususan apa namanya? Miras aulad al um. Qala rahimahullah ta'ala, misal contoh irsul wahid. Kalau dia sendirian. An yamuta shakhsun an ukhtihi min ummihi wa ukhtihi syaqiqah wa ukhtaihi min abihi wa ummi. Seorang meninggal dunia, iya, yang hidup ketika beliau meninggal itu ada seorang ukh min ummi, saudari seibu, wa ukhtihi syaqiqah, saudari sekandung, wa ukhtaihi min abihi, dan dua saudari dari ayahnya, seayah, wa ummi, dan masih ada ibunya. Qala fal ukhti min al-um sudus. Ini pembahasan kita. Hanya ada satu orang saudara seibu. Ada satu orang saudara seibu. Dalam keadaan tidak ada anak, cucu, tidak ada mahfar waris. Dalam keadaan tidak ada ayah simanya, tidak ada kakek simanya, tidak ada laki-laki dari usul. Berarti bisa dapat. Dapatnya berapa? Dia satu orang, berarti dapat seperenam. Ukhdium dapat seperenam, sudus. Kemudian ada ukhtu syaqiqah. Kemarin sudah kita dapatkan, ukhtu syaqiqah. Iya. Tidak ada laki-laki dari fara', tidak ada laki-laki dari usul. Di sini juga tidak ada perempuan dari furu'. Ukhtu syaqiqah dapat setengah. Jadi ukhtu syaqiqah dapat nisf. Qala walil ukhtaini mil ab as-sudus takmilat as-sulusain. Adapun dua saudari si ayahnya dapat seperenam, penyempurna 2/3 bagi ukhtu syaqiqah. Qala walil um, dan ibu, karena ada akhwat, ada ikhwah lil mayyit, maka ibu dapat seperenam. Wa misal irf isnain. Ya, contoh dua orang saudara seibu. Ingat, kedua orang berarti dapat sepertiga. An yamuta sahsun an akhwaihi min ummi. Seorang meninggal dunia meninggalkan dua saudara seibu. Wa ukhtaihi asyqiqatain. Dan dua saudari sekandung. Dua saudara ibu. Dalam keadaan tidak ada laki-laki usul, ayah ibunya tidak, ayah dan kakeknya enggak ada, ke atas tidak ada farah, tidak ada anak-anak, tidak ada cucu. Berarti dapat. Berapa dapatnya? Dia dua orang. Dua orang berarti sepertiga. Wa akhain min um asulus bisawiyah. Wal syaqiqatain. Kemudian dua saudarinya. Dua saudarinya, ya, syaratnya terpenuhi. Tidak ada usul yang laki-laki. Tidak ada furu' yang laki-laki. Tidak ada fara' perempuan. Tidak ada ikhwah syaqiqa. Ya, berarti dia cuma dua orang saja. Berarti dapat 2/3. Syaqiqatain dapat tsulutsah. Qala wa mithalu irth al-akthar min itsnain. Contoh kalau ikhwah li um lebih dari dua orang, sama, tetap dapat sepertiga. Dua atau lebih, dua orang lebih dapat sepertiga. An yamuta shakhsun an akhihi min ummihi wa ukhtaihi min hayr min ummihi wa akhihi syaqiq. Seorang meninggal dunia, dalam keadaan meninggalkan seorang saudara seibu dan dua saudari seibu dan saudara kandung laki-laki. Iya, saudara kandung laki-laki dia ada bagian khusus, dia asabah baru taksi. Bagian terpenting dibagi untuk saudara seibu. Dia ada tiga orang. Dalam keadaan tidak ada usulnya laki-laki. Iya, tidak ada farang, turunan si mayit. Berarti dapat dia. Berapa dapatnya? Tadi dua orang terlebih dapat sepertiga. Bagaimana baginya? Tadi khusus untuk mirah awdil um, sepertiga dibagi rata. Sepertiga dibagi rata. Kata beliau, wal ukhwain wal ukht min um wal ukhwain wal ukht min um as-sulus bisawiyah. Dua saudara laki-laki yang tadi, iya, dengan saudari dari saudarinya seibu itu mendapatkan sepertiga dibagi rata. Dibagi rata. Wal syaqiq al-baqi. Sisanya al-hiqu al-farad bi ahliha wa ma baqiya bi awla rajulin zakati. Sisanya untuk saudara kandungnya semua. Ya, sisanya untuk saudara kandung semua kasih. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.